luar biasa. Satu lagu terbaru dari New Monata. Oke, bersama Olufi. Mas Adik, lebih dari selamanya. Kesini gak apa-apa sih. Trap Koci Injek Japan. Santere. Akan menyayangmu sampai akhir hidupku, selalu menjagamu, janjiku pada Tuhanku. Aku terlanjur teramat sayang padamu. Akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Segala rasa, semoga selalu bersama lebih dari selamanya. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Angkatan 2015-2018. Selamanya. menyayangmu sampai waktu memanggilku. Terima kasih Ulfi, terima kasih.